Panghita pasal 8. Sangga ana bimba numbalepa segel kapituonguna na linompare ra suruga kira-kira santongo ja kasaena. Pade aku nanggita pitumbaa malaika tonenggore ringayo alatala. Irani vai kapituongu kololio. Naupu etu na ria sambaa malaikan tanina na rata nenggore ringayo mejam pesomba. Malaika itu nanggeni santonga tubu bulava rapu tunju dupa. Pade ia nivai na dea dupa alara tunju majadi pesomba ka alatala musangganinggani ante posambayang garijai pura-pura topom para saya. Pade ni tunju na dupa itu rimejam pesomba toni poviang gari bulava tonaria ringayo peka toko alatala. Tempo ia nomba tunju dupa itu rangasu nano semua ringayo alatala, mpasangganinggani ante posambayan to dea topom para saya. Naupu etu, nialana tubum petunju dupa etu, padeni isina ante apu ngari bunggu mejam pesomba, padeni tajaka nampaka riara dunia, sanggani tajaka pa apu etu, ne pogu mo guntu bete, pade kila damum parea, padena jadi molingu. Naupu etu, pitumbaa malaika toni vaika pituongu kololio etu, numpaka sadia korona, mompopo moni kololiona, sambaa bo sambaa. Pade malaika pamulana, nompopo moni kololiona. Kaliu-liu na dunggu mo uja es bo apu, no galolei sampe riara dunia, ante na rombampu. Pade sabagian gari tolu bagia dunia, naupu sanggani ni koninu apu. Sabagian gari tolu bagia kayu-kayu ri dunia, nau pusanggani ni koninu apu. Pade pura-pura kavoko naramata vuu ni koninu apu itu. Nau pu itu malaika karombaana nompopomoni kololiona. Kaliu-liu naria sangele eva bulu tona langampu, tona jela ante apu ni tajakariaran tasi. Pade sabagian gari tolu bagia tasi na bali na jadi lei. Pade na mate sanggani mo sabagian gari tolu bagia ngari pura-pura tona tubu rarantasi. Pade na ropu mo sabagia ngari tolu bagia, ngari pura-pura sakaya tono sumomba ribungguntasi. Naupu etu, malaika katolumbaana nompopo moni kololiona. Kaliu-liu na nabu mo saungu betue bete ngari langi, tona jela eva sulo. Betue etu na nabu na vela sabagia ngari tolu bagia, ngari pura-pura ue bo mata ue ri dunia. Sanga betue etu, fa'i. Jadi sangga na vela betue etu, sabagia ngari tolu bagia, ngari ue bo mata ue, etu na jadi na pa'i sanggani. Pade na dea manusia na mate, sabana na nginu ue to na pa'i etu. Naupu etu, malaika kapatambaana nompopomoni kololiona. Kaliu-liu, na geremo sabagia ngari tolu bagia ngari mata eo, vula bo betue-betue sampe na jadi na rumau. Jadi patajari eo na mata eo da'a na reme, pade va'avo vula bo betue-betue tempo nga vengina. Naupu etu, aku nanggita vo'u, pade kitamo, na ria sambaa tonji love nembua rilai rava. Nepe kuvambanu love etu no tesa ante suara tona manga. Nyulina. Manda samo, tau tona jahat tole to ori dunia. Tempo tolong aku kakol